Wa istazana rabbuka la yaf'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Minhum salihuna wa minhum duna dzalik. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un. Wa ista'adzana lan nalikane ngekei pengumuman, ngekei maklumat, ngekei weruh. Nanti terani adzan, saking kata adzan. A'lama tegesi ngekei weruh, ngekei pirsa, sopo rob juga, sopo pangeran sira Muhammad. Allah ngekei pirsa ning Nabi Muhammad, ning siji kenyataan, rupane layak asan na'alihi ila yaumil qiyamah imai yasumuhum su'al adzan. Layak asan na'alihi ini bakal ngirimna sapa Allah alaihim ing atase wong Yahudi, ayo Yahudi dikese kelompok Yahudi ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Allah ngirimna man ing wong yasumunakum kang nicipna sapa man utawa kang ngekeki rasa sapa man nicipna sapa man dum ing wong Yahudi su'al azabi ing eleke penyiksaan atau penistaan. Penistaan atau seksual dari penistaan. Bidul iklawan ngino atau dihinaan wa akhdil jizah silah ngalap jizah, ngalap upeti atau ngalap ya corosan ini ngalap nopo biya juga nopo-nopo jizah ini bu fakta tak mengutus sopo Allah alihim ngalah nopo Yahudi Sulaiman dan Sulaiman wabak daulan tak usia generasi Sulaiman tanah sor, ngirim yang buh tanah sor corosan bahasa buku-buku ebukat nasir ini bu. Fakota lagu mongko mateni sopo buktana sorghum ing Yahudi. Wasabah gumlan mboyong sopo buktana sorghum ing al Yahudi. Wadoro balan nopo senini. Macipno sopo buktana sor alihim larat ing atas ing Yahudi al jizah ta ing jizah. Fakanu mongko kono sopo nopo ung Yahudi yu aduna hai rupodo negani sopo ung Yahudi al jizah. Ilan majusi marimu majusi. Ilaan kuita semoga yang terkini untuk sopo nabi dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wes nabi diutus di fadurubah alihim mongko mu nopo majib no jizah sopo nabi ha in jizah alihim mengatasi Yahudi. Inna roba kata tunu pengiran siro ikulah syaru likob yakin mengat sing cepat oleh ngekeri sanksi ngekeri penyiksaan. Liman maring wong asal bukan maksiati sopo manbu ing apa. Wa inna ulan satamni Allah ulang kufurun yaktini zat sing agah nyepurani. Li ahli to'atihi maring wong sing to'at ning Allah rahimun tur ahli walatihim kelawan ahli to'atihi wa qatta'nahum fil ardi umam wa qatta'nalan bagi sopo insun tawa ngelompok-ngelompokna sopo insun gum ing Yahudi faroknahum tegesi ngelompok-ngelompokna insun gum ing Yahudi fil ardi ing dalam bumi tak kelompokna umaman halih jadi biro-biro kelompok ay firokon tegesi halih jadi biro-biro firkoh jadi biro-biro kelompok minhum setengah sanging firok as-solihuna utai wong sing soleh kabeh. Wami jumlah ini setengah sanging firok duna dari kau tawi saandabe menggono-menggono solihin. Natun rupanya menuso duna dari kang ora solihin kang ora ape maksudnya. Ayil kufaru dikese wong kafir al-fasikun dan bura-bura fasik. Wabalona gumlah nguji ingsun gumeng Yahudi bil hasanati iklan bura-bura kemenangan. Bini ami dikisi kelan biro-biro penikmatan wasai atilan biro-biro sikso ayin nikomi dikisi biro-biro sikso lala gum supoyo lala tengkoran maknanya tahdik kutai kerja lala gum supoyo ung Yahudi atau semoga ung Yahudi atau muka-muka ung Yahudi ku yarji unang ilum bali sop ung Yahudi anfistihim sangking kefasikannya ung Yahudi fakulah kamong kong genteni mimbadihim sangking sausai generasi Yahudi sing solihin nih. Generasi Yahudi sing apik digenteni sapa Kholfun sapa sekelompok pengganti. Waritu kang padha marisi sapa Kholf Alkitab ing kitab Taurat atus Taurat anagai saking bapak-bapake Yahudi. Yahuduna ingkang ngalap sapa ikilah wong Yahudi arodo hadal adna ing inane ikilah utawa materi. Materi ini ikilah dunya sing ino. Ai kita mahadase iki bagian ikilah perkara adani ingkang ino. Ayat dunia terkese dunia min halal yang sangi halal wa haram yang nan haram. Wa yakulu nalang kodong ucap sopung Yahudi sayuh farulana bakal bin sepura sopulana kebih kita. Apa sing disepuro ma perkara fa'alna kang lakoni kita ku iman. Wa ya tilamun teko ing yahudi apa arudin apa materi. Materi dunia misuhu kang sepadane materi sing pertama. Jadi, kadang kapok nantunah ya ditompo menah yahudu menah mongko ngalap yahudu mongko podo ngalap sepung yahudi ku ing arud. Aljumlah itu di jumlah halun dati hal. Yarjuna dikese podo ngarep-ngarep sepung yahudi al-makhfirota yang disepuro pengiran. Tapi wahum halu temu Yahudi wa aiduna itu balik kabeh lama mari perkara fa'alu bukan podo nglakoni sumung Yahudi ing mak. Musiruna tur dudurung kabeh alihi ngatasi ma fa'alu. Tawale sahale ora ana iku fitara ing dalam Taurat apa wa'dil maghfirati, apa janji kasepuro. Ning Taurat ora ana garansi wong disepuro mal israr setane dudurunge dosa di bulan baleni. Alam ukhot ana Taurat den alaq. Istifham takdir dan tidakwi ukhuwah istifham takdir. Alihi mengatasi yang Yahudi apa mitaful kitab apa perjanjian yang kitab suci. Ali dofa itu tidak dofa itu dimana nih mitaful kitab perjanjian yang neng kitab suci. Allah aku lu yang tahu rapor dong ucap sokong Yahudi Allah wah mengatasi Allah ilal hakka kecuali pengucapan sing bener. Wajar Rasulan bodoh deres sokong Yahudi belum mau belajar adfon nulisan atau nala ukhuwah mengatasi ukhuwah. Ekor utik sepodo mojo sepung ya bikima yang berkoro bihikan dalam kitab. Falima mongko krono apa kajabu podo mendustakan sepung ya bikia li ngatasi kitab. Binis batil makfirati kelawan nisbat no nyepuro nyepurani pengiran maksudnya. Binis batil makfirati kelawan nisbat no nyepuro ilahi maring Allah. Allah dianggap nyepuro malih serat semetanin dilurungnya unya budi. Padarul akhiratu tewa mahaya akhirati wukhairun luya abu illillah dinat takun beti wong sing wedi al haram yang barang haram afala yakilu nono tau rapodo di akal sopo wong akeh bilya iklan yak wata ilantan annaha khairun ono tau raglem mikir sopo wong yahudi terus niki maf'ul bayi annaha yang tak temani akhirati wukhairun luya abu fayu asiru naha mongko podo menang no sopo wong yahudi ha ing akhirat alat dunia ngalah no ing atas dunia waladzina utewa ngakeh yumasikuna kang podo tetanggenan cara berpegangan sapa lagi nak kita speak wa tafsir tetanggenan to berpegangan di kitab iklan kitab ini misalnya wong Yahudi wa apa mulan podo nglakoni sapa lagi nak salat ing salat ka Abdullah bin Salam wa Sa'di inna satamne kita ulan di urani anyano kita ajral muslimin ing ganjarane wong sing nglakoni islah nglakoni napa ning nglakoni islah nglakoni kaapian. Al-jumlah itu jumlah khobaru ladina jadi khobari al-ladina wafilan itu tetap yang dalam dawuh al-muslihin watu zahiru itu yang letakno isim dohir rupanya al-muslihin mau di al-mutmar yang panggunaan isim dohir mestinya ini ku wal-ladina yang masih kunal bil kitab wakamusolah inna lanu di uhum mergi menandan marjek ayat jrohum tegesi yang ganjaran yang mesti pun ini pulau terang rumah akan buatan salah paham. Ini termasuk mukjizat Al-Qur'an. Termasuk mukjizat Al-Qur'an itu membicarakan sesuatu yang akan datang. Jadi ini mentolo terangaken niki sak paket itu terus napa ngene. Sing mboten paham ya niku. Ngrungokaken sing ngaji sing wingi-wingi. Orang Yahudi Nasrani gitu. Niku lho critane malih. Wae peta umumnya itu Nabi dulu di Mekah itu sekitar 12 tahun sampai 13 tahun. Jadi Nabi umur 40 tahun jadi Nabi, 12 tahun di Mekah. 12 tahun lebih sedikit, enggak sampai 13 tahun. Ini itu disebut periode Makkiyah. Kemudian setelah hijrah disebut periode apa? Hijriyah. Di Mekah itu orangnya jahiliyah semua. Jadi agak senang dia nurui, terus ngantongi waktu, ngusir ya. Khasat orang, enggak terdidik. Tengkebina itu kelompok ahli kitab. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani yang terpelajar, sehingga mereka punya kriteria-kriteria siapa yang calon jadi nabi dan alamat-alamatnya kayak apa dan kemampuannya kayak apa. Sehingga dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki ahli kitab orang Yahudi, ketika nyatanya ada iman itu Allah punya alasan menyiksa karena sudah diberi banyak pengetahuan tentang kitab-kitab samawi, kok tetap berjuru, maksudnya tetap melawan orang yang harusnya diyakini sebagai apa nabi. Nah, ini terus akhirnya Allah piyambak ngangsalaken kanjeng Nabi perang. Ini ku terjadi pas perang Khaibar terakhir wonten ijlau Bani Nadir. Kula terang no peta nih secara parah. Jadi di Madinah itu selain sahabat Ansor dan Muhajirin sebagai pendukung Nabi, itu ada kelompok-kelompok di Khaybar, Bani Nadir, dan Bani Qurayza. Itu kelompok besar penganut paham Yahudi. Ini Bani Nadir dan Bani Qurayza. Dulu itu ada satu periode di mana dua kekuatan ini sering diskusi agama. Ya seperti yang kita tidak tahu ini, Mat Bena Nabi Senang, ada banyak pertanyaan. Aku mengerti maka ada lima hal yang tahu hanya Nabi. Kalau kamu bisa menjawab lima hal ini, ya kamu Nabi, ya aku Nabi. Termasuk ditanya tentang Baitul Maqdis, tentang pertama kali orang masuk surga itu makan apa, terus tentang Bilqurnain itu siapa, roh itu kayak apa. Itu bukti-bukti bahwa mereka sudah mengenal kitab suci, sehingga cara memberi pertanyaan atau ngetes ke Nabi ya dengan cara-cara khas-khas kitab suci. Ketika nyatanya Nabi bisa menjawab yang harusnya mereka yakin bahwa Muhammad itu benar, malah enggak. Iki pancen potensi dipengaruhi. Nak wong iki pinter tenan, jadi iso jawab tenan. Berarti potensi dia apa? Pengaruh. Nak ngurapi dilenyap. Jadi orang mikir kepengen imam, logikanya kebalik. Nak ngurapi dia apa? Dilenyapkan. Akhirnya suatu saat tadi Nabi-Nabi ditimbali dengan Bani Qurayza diundang. Dan pasti ada satu sengketa di Bani Qurayza, Nabi diundang dan memberi keputusan. Ternyata sebelum Nabi masuk Bani Qurayza, banyak orang-orang yang sudah disewa. Cara saat ini ada semacam intelijen atau apa, sudah ditugaskan sama ketua-ketuanya untuk membunuh Nabi. Akhirnya Nabi diberi wahyu Jibril, kamu jangan datang Muhammad, kalau kamu datang dibunuh. Nah, semenjak itu terus kongsi kesepakatan damai dengan Yahudi Nasrani bubar. Akhirnya Nabi memaklumatkan perang. Nabi maklumatkan perang karena Bani Nadir, Bani Qurayza itu kelompok kecil yang sudah tidak bersenjata, tidak kuat. Akhirnya tidak jadi perang karena tidak banding. Yang terjadi adalah ijlal. Ijlal itu pengusiran. Paham ya? Kenapa? Pengusiran. Ini yang dikenal. Walaulah angkata bahwa wa'alimul jala'al azabahu fitrinya. Ini yang dilebut tentang surat Hasr. Sebuti tentang surat Hasr ini. Waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diarihim li awwali Hasr. Wonten pengusiran. Ijlak pengusiran. Pengusiran saking Madinah diusir dari Bani Nadir teng Quraisy. Terus era Sayyidina Umar total saking Madinah diusir sedanten sampai ke Palestina. Era Nabi masih ditoleransi diusir dari kawasan Madinah, tapi masih di sekeliling Madinah. Ya rumah Nabi. Jadi tidak punya tempat tinggal. Era Sayyidina Umar diusir total nanti teng Palestina. Terus era modern, nate perang saudara, kalian Libanon, kalian Palestina, nanti Yahudi menyebar kemana-mana. Terus sekitar tahun 64-66 terus kembali lagi ini lewat deklarasi Inggris nopo-nopo ini pun urusan dunia modern. Dari berbagai peristiwa niki, terus zaman niku, zaman Nabi Muhammad abad 7 ini sekitar 610 sampai 700 Masehi. Niku Quran mengatakan Allah ngekei weruh ning Nabi Muhammad bahwa nanti te wong Yahudi ku mesti ana wong sing bakal nyiksa, maya tubuhum soal azab, iki terusna ila yaumil kiamat. Sing paling modern ya era wong Yahudi dikejar-kejar nah. Ibu jauh sebelum kejadian orang Yahudi dikejar-kejar Nazi, Quran pun bahas layak atana alihim ila yaumil qiyamati mayyasuhuhum suala. Orang Yahudi itu nanti pengen di dina kiamat. Itu mesti ada orang-orang yang semangat menyiksa. Wah, memang Yahudi itu rata wajib, itu juga tidak rata wajib. Wong suka yang bergedar, nanti saya ini duit triliunan, tapi nanti saya ini negara itu rapat jesu, perang. Bahkan yang ingin bunuh orang Yahudi itu tidak mesti dari kelompok Islam ekstremis. Dulu si Tab Samir itu yang bunuh itu ya orang Yahudi ortodok. Ya toh, Rian matinya PM Israel itu yang bunuh tidak dia orang Islam, tapi orang Yahudi apa? Ortodok. Lagi nunjuk nona Quran itu mukjizat jauh sebelum kejadian Nabi, ya, jauh sebelum kejadian apa? Nabi Quran bercerita layak asan na alihim ilayau milkiyah mati mayasumurum suwala. Wong Yahudi selawase sampai kiamat. Kalau masih dengan mental Yahudiannya, itu pasti ada orang-orang yang dikira pengiran bagian menyiksa. Nah pengiran di sunnah antik, nak ngirim malah orang soleh. Mergo wong soleh dikira menyiksa kan hilang soleh. Jadi orang Arab yang dikirim nol madun rupiah dia kuat dengan selain rasa senjata, kok hilang soleh? Ini tenggine era sebelum Masehi. Niku orang Yahudi tenggine Palestina. Niku kalah dek kerajaan Babylon teng Irak. Niku nak cara sejarah-sejarah niku nak cah santri maca buku Tanajer. Nak teng buku-buku Latin biasanya tulis Hebuket Najer. Niku teng pemerintahan Babylon. Niku Irak di Babylon hari baru. Babylon itu termasuk kota tua Irak. Disebut neng Quran apa? Di Babylon hari apa? Itu selawati dikuasai non ahli kitab Majusi, penyembah api. Pangeran ketika wong Yahudi dilodok tenggene Arbi Muqaddas ning teng Palestina. Niku nate Palestina dihancurkan oleh balane sinten Buka Nasr, Buker Nasr. Papa sing wedok didadekno aman, sing lanang diperbudak. Sampai saking gelane pangeran sak masjid-masjid sing bersejarah yaitu masjid tinggalan Nabi Sulaiman Ad-Dumsa dihancurkan. Ini yang disebut dalam Quran. Faidah jaa waktu al-Asyurat ilyasuru jika kum waliat kulul masjid agama takoluhu awal amaroti walitabiru ma'alau tasfir. Kama takoluhu awal amaroti. Itu nunjuk no kalau Quran itu mujizat. Semenjak dulu ukuran sebuah negara dirusak itu naik sak masjid dan lalu kerusak. Dan itu bukan terus sak masjid-masjid itu dihancurkan. Waliat kulul masjid agama takoluhu awal amaroti. Jadi faidah jawab tuu lagu ma baat na alikum ibadah lana ulibatin sadidin fajar tu kilalat dia wakana wakdam maku fajar tu kilalat dia tu musuh itu sampai menerobos ke sela-sela rumah. Jadi mungkin Yahudi diburu sampai di jiro-jiro bau je parah. Kebuk tanah soru pasukan soru tak ni pasukan komunis tidak beragama nyincang rawat di pangeran. Mana nak diserang Kristen Yahudi Yesus? Kau nak diserang orang komunis, kau rasa apa? Kau rasa dia pengek? Pengek. Tak lama, total yang lebih habis. Ewa temono pengeran cengek, sempatan malah, in ahsan tum no, li anfisikum, wa in asak tum no, fah. Akhirnya terswantan generasi, summa roda dina lakumul kar rota alihim, wa anta dina kum di amwali wa galina wa jana kum aksara no, nasir. Nah, ini sing dalil nak pakai kuharan. Tinggi dalil ulama-ulama nak kaki kuharan. Wong Yahudi sing wis minoritas, karena nenek moyangnya tiga ribu sana. Sing minoritas terus ditobat. Faham gitu tu? Dari dua gunung jorosan ini, teng gunung Sion, teng gunung Heikal ni. Heikal tu tempat suci orang Yahudi. Teng gunung Sion jorosan ini. Sing sejarawan sekarang kalau nulis tu gunung Sion, kalau dulu namanya Jabal Sulaiman. Niku sudah tobat. Kelompok minoritas tobat, cara itu tobat dan kuat. Terus cepat-cepat tanggal ya. Iba yang ini misalnya gue ngerasa di Indonesia, orang soleh tidak, terus matun, terus cepat-cepat tanggal ya. Nak gedung soleh, nyoleh no wong dan dari repot. Atau nyoleh no anak ya. Di mulanya itu soalnya biaya, yang dalil nak kabe ku haram. Gue nih gue di Quran diri utama wong soleh, nabi menang, wa anta dinakum diawalin no. Anak itu dikonak. Ini cara sebagian jahit. Tapi ini cara pulau. Ini orang-orang urusan ini. Dari KB. Cara pulau. Ini cerita Yahudi. Ini cerita ini. Tidak ada apa? KB. Apa hubungannya itu? Mungkin itu order kok. Walaupun itu akhirnya kelompok soleh yang minoritas itu terus jadi kelompok besar. Karena mereka tetap punya turunan besar, jadi kelompok besar. Ketika jadi kelompok besar, karena kesalahan mereka punya kekuatan. Akhirnya, summa rotatina lakumul karrotan apa? Alihi wa amtatina kum di amwali wa balina wa ja'alna kum aksaron apa? Nasir. Populasi orang Yahudi karena mereka soleh. Ini rumah lo tenang, ini ngaji tenang. Saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Benar. Ciri utama orang soleh itu cepat populasinya. Mereka orang soleh itu mulai bisa seneng kawin. Nah kamu cepat duit. Kelompok Nebukadnezar Kusanator berhubung menang-menangan jadi wong kuat ora seneng kalon. Senenge do ngeloni amat kumpul amat. Cara wong suge-suge saiki ku do duwe will. Dikumpuli tapi mau duwe warna. Akhire populasine lambat. Paham ge. Sing wong soleh go gawe anak mergo rapi. Sing wong nakal ora seneng dia anak, mau seneng seks tapi ora seneng Akhirnya keselit, populasinya apa? Keselit. Ini jadi wajalnakum aksaran apa? Nafir. Mereka pertama wa amtajnakum bi amwali wabah. Ini geleng-geleng, ini sejarah Quran. Makanya Quran di juz 12 nanti diulang lagi di surat Nuh. Itu termasuk ngintung nikmat. Waya kaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mat'an hasanan ila ajalin musamma. Yumatikum itu artinya apa? Itu yang diterangkan di surat Nuh, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Orang dibuat kekuatan itu kalau kelompoknya banyak, anak turune napa? Banyak. Kata teng Indonesia. Ning Indonesia itu dulu ketika KB itu dicurigai. Dicurigai karena kalau yang wong Jawa Islam KB anak sithik-sithik. Lah anak wong Jawa anak sithik-sithik terus Cina anak 10-an niku misale Cina tak juta, anak itu borong itu 10 juta. Lah 10 juta dia anaknya 10 terus pindah. 1 juta wis mumpet. Lah anak wong Jawa itu dulu kiye-kiye sing aran KB saking fanatik niku. Wih, ini pelaturan Yahudi, pelaturan kafir. Mereka orang Islam rawan yang dianak, kita sudah berpikir. Yang curiga ngotot ya menawa salah. Memperhitungan negara, urusan kiri, orang dinti. Karena anaknya agak kiri, malah gak karu. Tapi memang sejarah. Kita punya trauma sejarah. Pernah ada satu sejarah, di mana populasi yang dikendalikan, itu dua akibat ketika populasi musuh jauh lebih cepat. Lebih cepat. Ini rumah tenang. Ini strategi perang yang tidak usah bertumpah darah. Akhirnya tenang. Wong Yahudi minoritas soleh ini, kini anak kata. Ini disebut. Ini disebut dengan Quran Allah. Wa amtajnakum bi amwalim wabah. Kue tak kaya anak. Wajalnakum aksaran Allah. Akhirnya Wong Yahudi populasi ini kuasa. Sementara tiang Babilion karena nikmati seks bebas. Misalnya Wong Wedok tidak ada amat. Tapi Wong Dwea anak. Gak mati diturunan, cepat punah kan? Kelompok ini cepat apa? Punah. Nanti negara-negara maju mesti gitu. Makanya negara-negara maju yang sudah sehat itu mesti orang disuruh kawin. Nanti kalau negara sudah terlalu maju, orang boleh kawin sejenis. Kayak di Belanda, sekarang di Amerika juga diperdebatkan. Nanti itu tidak bisa populasi kan? Populasi gimana? Orang lesbi, orang homo, seh. Padahal kalau sudah tidak punya populasi, tentu kelompok ini minoritas. Yang populasinya apa ya? Turunan Mustafa untuk santri dari kegiatan, untuk santri anak-anak. Santri rata-rata anak-anak, mereka sudah sarungan dari kegiatan. Sementara orang-orang sudah selanangan, jadi ibu. Itu tidak apa-apa menurut agama, asal populasi yang banyak ini kemudian menjelma sebagai kelompok yang kuat. Faham ya? Sing iso malah nang musuh apa anae akeh tambah kuwi tambah kiri banget bakire biasa dadi kiri dua. Wis mari parah kan iki anae akeh kok kiri biasa menjadi kiri apa? Sambah kiri sedengan dadi kiri parah lan iki mari perkara. Sudah, akhirnya kelompok Yahudi lebih besar. Akhirnya ngebeki daerah Palestina. Bon, jadi mayoritas malah. Selama mayoritas karena mereka kelompok soleh bisa mengalahkan kelompok turunan itu Hebrew Kentis ngalami kebingungan. Terus begitu. Era Nabi Muhammad, nah ini gentapan roh. Era Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad itu satu kelompok soleh yang diimpit beberapa musuh. Karena Nabi menangi kondisi perang, menangi kondisi apa? Perang. Neng Mekah, kafir Mekah, neng pinggir ya, neng Yahudi, Quraisy, Bani Nadir. Sebab itu Nabi Dawuh. Tanah kahu, tanah salu. Fa ini mubahin dikumut umat. Kue nak nikah nang dia anak akeh dari Nabi. Tanah kahu nopo? Tanah salu. Kue nak nikah ya nang dia anak akeh. Sampai itu jadi metode, metode kekuatan. Bahkan sebagian hadis ada istilah antikul walu dal wadud. Kue nak nikah itu wedok sing duwe bakat anak akeh. Alhamdulillah. Sing mana? Sebab itu kiai-kiai sing ngaramo kabeh PD, mergo delok hadis-hadis iku arahe wong kok dianak akeh, tapi ra ono asal usul. Lha sing mari kacu lan ra ono apa? Susu-susu disimpulno dianak akeh ku penting. Wah, kira anak gua kemeler meler wadi ya. Kakak orang bisa mlaku di adik meneh waduh. Adik e dimili mboke kakak e rewel akhire disentak mboke wong. Tak perlu melar kabeh tidak tuan kiai sing cuwung sing barek nuwatel sing gedhe sik rumlaku sing paling cilik sik nyu Makanya ulang. Semua terus gini bapak apa? Pas-pasan. Akhirnya semua itu neropor. Ini itu salah kaprah, itu enggak roh sejarah. Dulu kondui anak akeh itu dalam konteks yang kayak kita tadi, paham ya? Dalam konteks yang kayak kita tadi. Karena nanti ngalami kondisi perang, di mana populasi kaum dolim itu cepat. Paham ya? Itu harus diimbangi, populasi kaum tolikin juga cepat. Sehingga Nabi Dawuh, tanah kapu, tanah salu. Dawuh, angkiful waludal, badu. Terus kemudian di era-era ulama modern kayak MUI, kayak apa. Saya itu menangis dulu. Saya itu dulu sering ikut musyawarah. Hukumnya KB itu kayak apa. Era-era kiai-kiai modern pakai dalil wal yaksal ladina lautaraku min khalfihim duryatan nama di'afan khofu alihim fal yattaquwah wal yakuru kawalan nama. Hendaknya orang-orang yang takwa itu takut meninggalkan satu generasi yang lemah. Terus ulama-ulama yang modern, ulama saya ini generasi lemah, anak akeh kiri, anak akeh tak terurus, pokoknya nasiri, manus gampangan. Akhirnya ulama-ulama rata-rata membolehkan kaki. Selain faktanya, yaitu tadi, sebetulnya bolehnya bukan karena ayat itu. Saya ainul yakin bolehnya itu tidak karena ayat itu. Sebetulnya KB atau tidak KB itu yaitu tadi. Benar yang cerita saya pertama tadi. Sekiranya kaum golimin populasinya lebih mengkhawatirkan lebih banyak, tentu kita harus menciptakan populasi kaum solehin jauh lebih banyak. Enggak, misalnya tak ingat, populasi tikus itu yang mau wakil. Ini kue si soalan sama manusia, rasa uang. Sama nanti gambaran ini film-film seksi barat. Populasi tikus, si Godzilla, si populasi nopo jenisnya, dinosaurus. Ini kue mau ada, bumi sepek, enggak betul. Enggak betul. Bayangkan nah ini misalnya wong dolim, mungkin wong dolim senang ini kok selingkuh, rasa senang gak enak. Bisa ini sana ada, wong Indonesia taruh saja yang makal 1 juta. Senangnya kawin anaknya 10-an, 1 juta apa 10. 10 ini 10 ini 100 juta. Lalu kok senangnya kawin dia anak wong itu saya Indonesia dolim kan. Mereka anak wong dolim rata-rata mesti jadi nama. Untungnya di Indonesia rata-rata nakal rasa senang kawin, senang saya tapi rasa senang kawin. Akhirnya populasi kita itu rakyat cepat. Tapi aku disyukur ada tradisi dolin gak seneng di anak. Ini gak sampai tradisi ini seneng gawe anak urin kok. Untuk populasi ini so nyelit populasi waktu waktu ini kenal putih kuyen ini aku paham ya bersamaan roh itu kenapa dulu Nabi Dawuh tanah kaku kenapa dulu Nabi Dawuh antiful waludan di Quran memang gitu, sama belok begini surat Nuh. Ya kaum istighfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Terus ana sebut yumatikum mataan. Itu intinya terus dituliskan wa yumtikum bi amali wa banina. Mesti di antara nikmat itu adalah wa yumtikum. Allah memberikan kamu banyak anak. Karena itu tadi, seperti kayak di Amerika. Amerika itu kulit putih. Itu dulu kuat karena mayoritas banyak budak Afro dari turunan Afrika. Budak yang menkelon, anak yang gue kecil, gue separah mereka kulit di kita. Wow, budak benar diperbudak, tapi tetap pola terus. Mana yang gue kecil, gue kulit putih, gue kulit tinggal di separah mereka, gue kulit di. Lebih enak di Indonesia, mungkin Cina itu terus sewenang tuh, sewenang di anak. Terus santri mulai mengekang duit, ngerti-ngerti wakil Cina ya pusing. Nah ini teori strategi ya. Dan sama nak kakak mula tetapi ia putih. Ya itu dia kekuatan. Kok ngakak mula. Tapi pernah ada satu sejarah di mana populasi itu menjadi masalah. Seperti sekarang yang menjadi masalah PBB itu di mana populasi penduduk dunia tidak cepat. Ini Cina itu tidak ada satu mazhab. Yang penting ekonomi dikendalikan sampai populasi penduduk tidak meningkat drastis. Ini sampai uang wajib di anak bersih. Maksimal lur. Barang kena anak kena gempa bumi, anak si tak doma, tak protes. Gara-gara anak si tak mati entah. Penduduk Cina ke protes. Ambil negara, itu wajib di anak si tak. Barang anak penjara, anak mati terus entah. Anak iya-iya, mana ibarat si tak. Mati si tak, mati. Pemana si bujurnya papa. Bujurnya papa, anak 10 warna, mati walu isi wakil. Ya bojo papat anake 10an pinten bener. 40. Mati 8 wis. Jadi ndak telungoh loro. Malah ini kalau cerita bahwa sejarah itu berulang. Dulu zaman Bukhtarator, zaman Yahudi itu pernah populasi itu menjadi satu strategi kekuatan. Ya. Populasi itu menjadi strategi apa? Kekuatan. Makanya orang Yahudi yang soleh-soleh ini dipercepat oleh Allah supaya cepat beranak. Itu sini wajahan wa amtadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara apa? Nasir. Karena orang soleh itu suka kawin dan suka punya anak, maka cepat populasinya. Sementara orang dolim mau senang zina, senang selingkuh, akhirnya tidak pasti banyak dia. Akhirnya orang soleh mayoritas. Waja'alnakum aksara apa? Nah, akhirnya unggul. Barang itu unggul, lali menek, delodok, menek. Akhirnya disiksa menek. Hampir lali, delodok, disiksa menek. Nasibnya yang jadi ngantos. Era modern ini ku tragedi ini ku Holocaust nopo-nopo ini tragedi sinten Nazi berburu tiang sinten ya ini ku wonten Quran ini ku wa ista'ad dan rabbu kalaya fasanna alaihim ila yaumil qiyamati mayasumuhum su'al. Sebab itu bagi seorang muslim yang imannya kuat itu sebetulnya memang setengah sunat menikahi kafir kita dia. Sehingga nanti generasi setelah itu sudah menjadi muslim. Ya, jadi misalnya orang-orang soleh Islam itu menikahi Yahudi atau Nasrani yang ahli kitab. Itu artinya nanti anaknya sudah menjadi muslim. Karena intisab anak ke bapak. Itu dengan sendirinya juga menghentikan populasi Yahudi atau apa? Nasrani. Kiai-kiai harus berlapang dada. Di Amerika, di Eropa, atau di negara-negara barat. Iwo nak wong Islam diwai, iwo nak santri nekat, atau wong Islam nekat, rabi boleh. Keluarganya mungkin geremeng. Anakku tak didik tenan lecili santri kok rabi bu, boleh. Tapi tirine pangeran lewat nekat, iku anake wis Islam, paham? Kue rangara Islam lewat ekstremis iso jadi kuat. Sing kuat lewat tradisi kawin. Akhirnya generasi Yahudi itu hilang Nasrani karena bapak Islam. Mbok-e meskipun cek Yahudi Nasrani terus kemudian menjadi turunan apa? Dan sekarang enggak kebayang, sekarang mungkin semua. Kayak di Amerika sekarang banyak umat Islam. Di Perancis banyak umat Islam. Gara-gara apa? Imigran Aljazair, imigran Kenya. Paham ya? Bahkan seorang Barack Obama yang bapaknya Muslim. Sampai jenenge si Barack Hussein. Bapaknya apa? Muslim. Artinya itu menunjukkan bahwa Quran itu benar, bahwa pernah populasi, strategi populasi itu ampuh sekali dalam menghadapi musuh. Siapa yang mengira bahwa lewat populasi, Islam menjadi kuat? Lewat persilangan kawin, paham ya? Lewat persilangan apa? Lalu begini sudah habis, nyongkol jihad, perang, apa uang. Nembak uang tapi dene nak depan rawani itu kan terus rempeng. Perang zaman Nabi wa depan orang lingkung. Sampai lewat ini sampai menjadi tahu bahwa masalah populasi itu satu strategi yang sudah dipakai mulai dulu. Itu kalau Allah mengendaki satu kelompok itu kuat, maka dijadikan mereka suka nikah. Kalau sudah suka nikah, tidak sekedar nikah, suka punya anak. Dia melahirkan kelompok soleh. Makanya Nabi menyangkut nikah sampai mendikan faman rok ibadah sunnati fali samin. Satu ibadah yang sunnah, tapi Nabi ultimatum faman rok ibadah sunnati fali samin. Siapa yang tidak suka sunnahku, yaitu nikah dan kemudian punya anak, itu fali samin tidak termasuk kelompokku. Padahal nikah oleh ulama difonis sunnah. Semua ulama ijma nikah itu hanya sunnah. Tapi satu sunnah, sing Nabi ultimatum faman rok ibadah pun. Mau hukumnya sunnah, tapi tidak raneka, dia hidup gede sunnahnya. Nabi, wak lucu. Jadi hukum Islam katanya lucu. Wong dihukumnya sunnah, tapi dia. Hukumnya neka tetap sunnah. Tapi wong tidak senang neka, melebuh paman rohibah. Anjir nanti. Sopo si gede sunnah, kufalai apa? Ternyata setelah dihitung begitu. Bayangkan misalnya, di Indonesia taruh saja ada santri, wong soleh 5 juta orang. Gak nikah kabeh, matek kabeh, punah. Sementara gento-gento nuwe KKB nglairno generasi gento. Berarti kelompok gento populasi ini semua kok ini gambaran film dinosaurus. Kelompok salikin punah mergo dora wanira. Kemati bodoh ora mati ketua. Udah boleh dalam Islam dah bu. Ndak boleh. Ora payu rapi nang napa? Nek rapi nang dia. Paham. Di anak itu lagi penting, gue nyelesaikan masalah. Mantu nak geding, no. Gue nak orang di anak gedingin yang mantu. Gue nak dua anak itu sakit kutu nih. Nah, tapi nanti di anak itu mau strategi perang internal. Mergode yang ngerebut dunia ini mertua gue rakanten. Nak di anak anak ngono kutu nih. Jadi gue enggak tab dunia ini dari ngepek no kutu. Utek. Jadi Josiana ini hati itu rakyatin Islam dan Muslimin, tapi itu strategi internal keluarga itu. Menurutnya bagus. Dari zaman konco-konco keluar, orang anaknya kiai, rabi untuk anaknya kiai. Nang cepat dia anak. Benang anaknya dijelukus, nang bagian dari tahta kerajaan. Kerajaan. Maksudnya Islam, orang-orang ibu itu, gue mikir Islam, malah gue mikir nasib itu. Tapi semenjak dulu itu begitu. Sekarang teruji teori itu. Amerika itu ada banyak kulit hitam afro karena banyak orang nikah dengan kulit putih. Eropa juga begitu. Dulu itu tidak kebayang kayak Prancis banyak Islam termasuk Zinedine Zidane. Karena Aljazair. Lho iya, itu kan bukti. Sampai ada di Amerika ada Barack Hussein Obama itu karena begitu. Artinya bahwa teorinya Quran itu benar bahwa di antara proses perjuangan sendiri kadang hanya unsur perkawinan hilang, unsur populasi penduduk. Nah, ini kadang kalau bener ya kiai-kiai sing anti kafir, kok penak Cina tetap di anak akeh wong Islam ra oleh duwe. Saya tidak setuju nilai curiganya, tidak setuju. Saya juga tidak senang model main curiga. Tapi secara teori hitung-hitungan itu bisa kita setujui, seudon itu bisa kita apa? Mana kalau nanti ngertok minum bini ni tahun minggu nanti kejadian tengtupan nonton kiai ngalah lo kafe, kita ngaram lo kafe, tengah lalu pas pidato tidur lo, kita ngaram lo. Orang lo kafe kok halal tidur lo pas pidato. Ya karena itu tadi yang fanatik itu nganggep bener-bener bahwa Nabi ngendikan tanah kaku tanah salu, fa ini mubahin dikumul, kamu nikahlah, setelah nikah harus punya anak yang banyak, karena tak bangga. Ya tapi itu Belmon itu tadi. Apa artinya? Nabi tujuannya kan ben bangga. Apa kira-kira Nabi bangga beda sepuluh menceret kabel? Ibu isi pikir lah ya tujuannya anak akeh ben Nabi bangga. Apa kebayang Nabi bangga beda sepuluh menceret kabel, guru kabel, guru gizi, apa? Maksudnya ya akeh, ganteng-ganteng, terus kuat, terpelajar, di jalan, terus akeh, terus meler kabel, sentak-sentakan gue, mesti Nabi yuk. Orang ini dia cuma masuk karena bangga itu artinya kan butuh sesuatu, butuh kriteria kan untuk dibanggakan itu kan butuh apa? Kriteria. Smiler, buruk gizi dan sebagainya, paham ya? Kalau terangkan, makanya ayat ini bukti bahwa Quran itu benar. Ini Quran cerita sampai dino kiamat selalu akan ada orang yang anti Yahudi. Maya jumuhum soal yang era modern ini disitu, nanti ini era modern. Tapi kita tidak membenarkan ya, kita secara ideologi modern tidak membenarkan. Tapi itu tetap menjadi fakta. Kita benarkan apa tidak benarkan, itu tetap menjadi fakta. Orang Yahudi selalu punya musuh, ini yasumunakum soal. Mohon berlaku tersangka. Wadkur lan ilino siro Muhammad isnafat nal jabala yang dalu nalikane us ngantar sopo insun al jabala ini rofak nalu dikese ngantar insun uim jabal min adli isangking dasari jabal faukohum ono ing sandure wong Yahudi dari wong Israel ini wa Allah di Yaakob kaan nalu kaya-kaya sedune jabal kudul lasun iku iup-iupan ke gunung diangkat nanti jadi kaya payung kaya iup-iupan wadzan ulan podo yakin sopo wong Yahudi. Saya kono dikese podo yakin sopong Yahudi annahu waki umbi. Annahu ini saat temennya jabal waki un bakal untuh, bakal tumi berdihim numi bani wong Yahudi. Esa pitun dikese ingkang bakal tumi bali mengatasi wong Yahudi. Diwakilari kelawan ancamannya pengeran. Iyaku yo ing Yahudi diwuku iyi kelawan tumi bani jabal. Ilang ya bayu lamun ora padha nampa sapa wong Yahudi ahkam atoro di ing kira-kira ketentuan Taurat. Wa kanu abau halang kok ana sapa wong Yahudi wa abau iku padha ngemoi sapa wong Yahudi ha ing ahkam atoro. Nisiko liha krono berarti ahkam atoro. Dadi gak gelem nampa mergo dianggap berat. Fakabilu mongko padha nampa sapa wong Yahudi mergo dipaksa, dipaksa dianggap no gundung lagi gedhe. Dadi gelem mulai bisa mergo napa kepaksa. Wakulna lan matur ingsun awal lagu maring wong Yahudi. Kudu ma atena kum pikuwate. Kudu ngalapo sira kabeh maring perkara atena kum kang maringi ingsun kum ing sira kabeh pikuwaten kelawan kekuatan. Ebijitin dikisi kelawan kekuatan wa jihadin dan isti. Wadkuru lan ilingo sira kabeh maring perkara. Wadkuru lan ilingo sira kabeh maring perkara fihi kang iu tetep ing dalem ma atena kum. Bila amali kelawan ngelakoni di iklan ma'atin aku melalakum na'una sirakabe utat takuna iku takwa sirakabe wakur lan ini ngosirak mpun kalau tak balik cerita anak di kebiyan ini ben sampai gak salah jauh dan ini penting kalau balik di balik menyangkut populasi duriyah lewat kelompok soleh itu penting sekali karena kalau tidak itu habis. Saking pentingnya duriyah sampai Nabi Zakaria itu seorang nabi yang sepuh. Wis sepuh bojone niku akib cara mriki napa mandur. Niku donga napa mawon dipakai termasuk pakai isim akbar. Sing penting keturunan dia, keturutan dia. Sampai Rabbi inni wa hanal asmu minni wa sta'ala rafi sayfa wa lam akum bidua ika Rabbi napa sakia. Terus hari pundi wa inni khiftul mawal yami waroi. Saya kalau tidak punya anak turun ya Allah, saya takut generasi setelah saya. Jangan-jangan tinggal anak turun wong dolim-dolim tok wong saleh para nabi ra di anak turun. Iku kok dunia rusak. Wa ini sistem awal ya lu. Mulai kula nyuwun santri-santri sing saleh sing apa itu rata-rata itu takut kawin. Sebetulnya kan takut miskin, tapi terus jadinya takut apa? Kawin. Miskin itu rasa bukti ini. Nenek moyang kita sudah miskin. Sudah dari generasi ke generasi. Itu sudah bagian dari tradisi kita. Melarat itu rasa bukti. Itu bagian dari warisan leluhur. Warisan sama sesuatu. Lukulon kan tidak nih, dia sering melarat. Lukulon kan tidak lukus di umat, dia sering melarat. Tapi tak nikmati. Lukulon boleh nyilip melarat kan tidak nih, biasa. Kadang itu marah mobil uang, kadang ngepes, kadang ngerti duit, itu tak nikmati. Mereka tak yang kenangan dia melarat itu warisan lelu, lelu tak syukuri. Ini biasa mawon. Melarat tu ya enak, jadi pantesan. Enak juga jadi uang rapi pantes. Nah melarat itu patut wah, kawan melarat. Intinya duriyah itu penting sekali. Dan sekarang kita di era modern, kalau tak usah ngaji, tak usah ngertos kitab, ngertos. Tak usah di era modern segede itu. Hampir semua kekuatan dunia yang bisa merubah dunia itu faktor duriyah. Sama saja hitung saja. Di Aceh itu ada Islam karena banyak pedagang dari Gujarat, India, ngawin orang Aceh setempat. Dan mereka adalah muslim-muslim baik, akhirnya menyebarkan Islam. Islam di Cina itu juga karena banyak perempuan Cina dinikahi para sahabat. Sehingga putri-putri Cempa yang dinikahi para wali juga akhirnya melahirkan generasi apa? Islam. Sekarang apalagi di era modern, nggak kebayang santri dakwah di Perancis, tidak kebayang. Tapi nyatanya lewat imigran orang Aljazair banyak melahirkan orang-orang Islam. Jenengnya akhirnya khas Islam, Zainuddin Zidane, Karim Benzema, terus Salim Nasri. Jadi pemain-pemain baru juga jadi miliaran dan mereka muslim. Itu barokahnya populasi pernikahan. Dari sekarang bisa dibalik. Kalau wong Islam juga banyak di Jogja, di Jepara, juga bisa dibalik. Kalau perempuan Islam kemudian murahan, dinikahi wong Londo hanya karena mereka bos furniture atau bos-bos besar, itu juga nanti punya akibat generasi kita milik mereka. Maka jangan anggap enteng hanya secara haram petin, enggak, ini secara strategi juga gawat. Kita kan kadang hanya menyoal secara pergi, wong wedok Islam haram, dirabi wong lanang nopo. Bule ini bukan sekedar haram menurut fikih, memang akibatnya bisa apa? Fatal, Pak. Ini bukan sekedar haram secara fikih, memang akibatnya apa? Fatal. Mbok usir ora kena turunan Indonesia. Jadi bagian warga apa? Indonesia. Sama seperti Prancis juga kesulitan mengusir imigran Aljazair karena mereka sudah dapat perempuan Aljazair, berarti sudah warga Prancis. Sama seperti Amerika, tidak bisa mengusir yang merabinya perempuan Amerika. Akhirnya warga Amerika tenang. Sampai ketika jadi kandidat calon presiden, ya sah tenang, umatnya sudah jadi warga Amerika. Dan itu nalar, kenapa Nabi mengharuskan orang nikah dan punya anak? Ada tambahannya dan punya. Karena ini strategis betul, selain meneruskan sunnah mereka akan yang baca tasbih ibadah, juga secara strategi apa, populasi kesalian biar mayoritas. Kulo harus sering dilorai keluarga kulo. Kulo sering ditegur. Hak kulo nabi anakmu sayang berlebihan. Ya saya jawab, saya itu melihat anak saya itu hormat, sampai sekarang itu hormat. Bukan sekedar anak, mereka yang akan meneruskan tradisi kesalian kita. Mereka yang akan meneruskan proses Islam kita. Nah, anak kita siapa? Didik anak wong tidak ada rebutan pengaruh barang. Enak didik anak ide. Jadi kita melihat anak itu juga problem. Kadang dia anak cilik, lorong-lorong, semua orang itu apa? Sebenarnya, anak itu harus dianggap satu harapan. Ini yang nanti meneruskan istafet kita. Generasi kita harus hormat, perlu barang. Sampai Nabi Zakaria Bapak yang pun sepuhin ngoten dengan pun apa diteruskan tradisi itu dimulai kan mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tentang Palestina zaman Garwa Siti Sarah sing dijaluk ya akhirnya kesampaian di anak Ishak Nabi. Ketika Garwa Sayyidah Hajar sing dijaluk ya apa? Nah, bahkan Nabi Ibrahim itu menyangkut Zuriat itu punya doa paling spektakuler, doa paling abadi. Nah, Nabi Zakaria itu undungannya mau kepindahan. Nabi Ibrahim jauh lebih dari itu. Ya Allah, saya minta anak saya dan anak keturunan saya dan turunannya anak cucu saya. Mereka adalah menjadi generasi yang selalu membaca kitab engkau, membacakan ayat-ayat engkau. Akhirnya tenang, undungannya Nabi Ibrahim mustajab. Dua anak lewat jalur Ismail. Itu jauh setelah itu lahir seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yastu alihim ayat 3 wa yu'allimuhum alkitab wa hikmatan apa? Itu penting banget karena cara strategi kelangsungan kesalahan itu ya butuh anak tadi misalnya kayak gitu atau tokom lah seorang pulang tahun tetap mati nah mati terdadar tapi gara-gara dia anak ada generasi yang menerus sebab itu anak mungkin lebih penting ketimbang kita sendiri yang mungkin sudah menjelang asar, semai mata. Lalu kalau agak anak pulang, kalau berumah. Saya Muhammad Mekah itu kan sama anaknya berumah. Bahkan kadang memanggil itu ya Sayyidi. Banyak ulama-ulama dengan anaknya itu berumah. Imam Malik itu berumah sekali sama anaknya. Orang yang jangan. Seorang imam sama anaknya berumah. Karena bagi Imam Malik ini aset Islam. Nanti yang bisa meneruskan keberlangsungan apa? Islam. Sementara kita yang soleh-soleh adalah anak itu problem. Jadi salah itu, wajah mau setahun. Wajahnya budik-budik. Mak yang bercucu terus, bapak yang ada duit. Mana itu lumayan lah. Sama tuamu pelayu nabrak gelas. Nggak bertanggung gondek uang yang mau sitok ngonang, sitok ruang, sitok pelayu nabrak gelas. Wajah semangat uang. Orang di ilmu ini, pelang. Payah. Maksudnya, maksudnya, sesuatu itu di ilmu ini. Orang pelang-pelang. Kalau ulama, tapi nak masakkan anak ini modern. Artinya yo, kalau normal standar kedokteran terpaut 3 tahun, ya 3 tahun modern. Santri kok orang, alasannya sebetulnya wajah setahun. Alasannya dari Nabi kan di anak agam. Paling ya bener wakil bapak ini aku. Nabi di gomong-gomong. Jadi alasannya Nabi itu anak agam, tenang aneh. Jangan-jangan orang anak Nabi, ya bapaknya yang merah. Wah, saya ngapain ngomong Nabi Bogo-Bogo. Apa bukannya Nabi Bogo-Bogo, Mbak Ana? Sebenarnya lebih lebok dan rokok, gara-gara mengatasnamakan Nabi. Bambir sama ngerti, kenapa begitu penting. Sekarang kita di era modern, bisa menganalisis. Ya, di era modern kita bisa menganalisa. Islam ada di Australia karena ada mahasiswa muslim, kemudian bernikah orang Australia. Kemudian populasinya sudah Islam. Di Amerika juga gitu, di Prancis juga begitu. Di Malaysia juga gitu. Di Filipina, di Singapura itu ada orang Islam gara-gara keturunan Bawean di Singapura. Di Malaysia juga banyak turunan Bugis, turunan Jawa. Faham ya? Itu penting. Tapi sebaliknya juga ekstrim loh ya. Sebaliknya artinya karena kita murahan, kemudian perempuan kita dinikahi orang bule. Faham ya? Dinikahi orang kafir. Itu ya ekstrim. Akibatnya juga apa? Ekstrim. Intinya pernikahan itu ketika tidak sah itu bukan sekedar haram secara peke, secara strategi ya memang fatal kalau salah itu apa? Fatal. Bersama ramen mugem di hukum peke haram itu lebih dari haram, memang punya akibat apa? Fatal. Sama seperti nikah itu sunnah, bukan sekedar sunnah, kalau benar itu sangat strategis secara penyebaran Islam. Mohon terus nangis ini. Waskur it aku darab buka. Waskurlah ini kasiro Muhammad it aku dan alikan yang alat soborob buka sobo pengiran siro min bani Adam sangking bani Adam min duhurim sangking geger-geger bani Adam geger badal istimalin teh dawu min duhurim jadi badal istimal min masa yang perkara kau gawakan sirungi ilah dawu bi'a jadil jari klan baleni huruf jir Allah ngalap zuriyat ya bumi ini kira akhita zuriyat arhuna Imam Suyuti milia sing zuriyat wa'id aku darab buka membani ada mamin zuri zuriyat sebagian kira ah ini zuriyat ini yang kira-kira anak-anak ibani Adam di anak kuasa gambarnya yang tak kata Allah sebab Allah bakdo ini sebagian ibani Adam min suldi batin sangking iko wakasih sebagian min suldi Adam sangking iko wakasih Nabi Adam naslan bakda naslin satu generasi, satu generasi tinggi. Karena lima kau ini sebagainya perkoroya tawala gunakan kode sari melahir no sebuah ngakir gazeri kau ini dari ini ku dari gizer kau kode semacam benih benih genetik no binak ban ono binak man yo ma'rufata ing dan sino arufa ini ku contoh tamsil wana sebalan jumlah no sebuah lagu ketiw ngakir dala ila ing biro biro dalil ala rubu diatihi ing atas kepengeranannya Allah warok kabalan yusun sop Allah fiim in dalam bani Adam akwani akal wa asyadahum ala anfusi lan nyaksakna sop Allah fiim in bani Adam ala anfusi mengatasi awak-awak bani Adam kala dawa sop Allah maksudnya Allah diskusi in dirian ala suci robbiku ala suana tawarana sop insun di robbiku lan pengiran di robbiku kalau pada jawab sop bani Adam balang antar robbuna antar dipanjenan robbuna pengiran juga syahidna nyekseni kita dari kaya mengkono-mengkono antara guna wali jadu te gunani isyad nyekseni iku bi Allah ya pun gambare yang to orang ucap atau supaya orang ucap sopo ngaget biliya imata bi Allah ya pun utai Allah takul silmau bian yang dalam bangunan dulu ayin kufaru tegesi orang ucap sopo wang kafir ya omal kiamat yang nilain dino kiamat inna guna anhel da wafir inna tak temani kita guna anhel kita anhel da tohid sang ilah tohid wafir ilah kulali kabeh lah anak rifu tegesi orang ngerti kita guna tohid awya puluh tau ngucap sopo ngage innama asyroka abauna mingkob dua guna zuriyatam mimbagi innama asyroka ingin musrik sopo abauna bura-bura bapak kita mingkob bisangin sedingin iki ekob dan ingin sedingin iki waku nalan ono sopo kita zuriyatan generasi mimbagi misangin kau sewo ngage fakta tena mongko anu sopo ingin bihim lawan mong disik-disik apa tuh beli guna bima fa'alan apa tuh beli guna ono to merusak panjinan lain kita tu adbi buna tekse nyekso panjinan lain gitu bima klan perkara pahala yang ngelampai sopa al-muktilu natura prong sing ngelakoni kegatalan wong ngelakoni barang mungkar min abayna sing gerobro bapak kita jadi kita sisi sirki kelawan ngekei dasar-dasar kemusyrikan al makna uti makna ini ku ngene layu ginubum orang mungkin yang mengakir wali dijadu gak ada hujah ilalika klan mengkono-mengkono kemusyrikan ma'isyadihim sumertani kesaksiannya wong agak ala anfusi mengatasi awak dia ini wong agak ditauhid di klan tauhid watadiru temun dakarno bihi watadiru bihi analisani sojul mujizah ko imun mako matikri finufus watadiru tengiling no bihi klan ikilah peristiwa peristiwa kesaksian ini analisani sojul mujizah yang ngatasi lesani zat wong ini mujizah itu ko imun itu jumeningi mako matikri yang panggungan nyebut ikilah ikilah tasgir, ikilah peristiwa finufus yang tidak berapa-apa hati wakil dari kalian kau mengkono-kono barang singkat sebut nufasilun nafsil kita ala ayat yang berapa-apa ayat ini bayi nuhan Tekstin jelas no kita yang ayat mislama sepada ini berkorobayan nakeng jelas no kita almisa kok imisa. Yang perjadian dia datar baru sebuah ngenangan sopong ake kaini kilah al ayat. Ala ala kemuna muna semua ake uyar juna yudhali sopong ake an kufri misalnya kakirannya wong ake. Jadi kalau terang no tapi rasa dilbuat no hati ini masalah-masalah mitos ya. Polemik sing wonten tentang kitab fikih atau kitab tasawuf menyangkut napa ahdul mitsaq. Jadi nak sampean mamang, mamang tentang mitos, ampun mamang tentang dewi pengiran. Mungkin mamang kita itu tentang mitos. Iku sing cara iman disebut waswas. Intinya ayat 3 artinya kan ngeten. Artinya ayat. Jadi nak sampean misale mamang secara intelektual, ya mamangi sampean tentang mitos, ampun tengkorak, tengkorak. Apa kok edah? Aku itu pengiran. Wajib buat tauhid, no wajib buat tasbih, no wajib buat sucikan. Karena semenjak kamu saya ciptakan dari dasar-dasar sing budak menerima konsep tauhid. Menungso digawe kok mani, kok sperma, kok macam-macam. Kalau Allah dan kamu itu saya ciptakan dari materi yang menjadi asal usul kamu itu sebuah materi sih sudah menerima konsep dasar tauhid. Sebab itu ketika wis wujud dadi manusia kemudian menolak konsep tauhid, Allah tidak nikso. Karena manusia terstruktur dari materi yang sudah menerima konsep tauhid. Nah, kemudian ini sing mitos. Lah bentuke pundi? Wong tasawuf sing klenek nerangno. Jadi manusia dadi itu merupakan jisim sing wis menjilma. Jisim sing menjilma jadi manusia disebut alam dar, alam dar, alam gaib, alam roh. Akhirnya pakar-pakar darat saya ini tolong Islam ini. Alam roh bentuk ini, yang bisa aku ya lali. Nyatanya aku orang rasa tahu ketemu pengen. Malah bulet-bulet kan, keterangan nonton kenapa bulet. Nah kalau sudah gitu itu sudah mitos. Hanya itu sudah diciptakan oleh ulama atau oleh mufassir atau seorang pakar sufi atau orang kelenik. Sing jelas dasar Quran harus kita imani. Kalau yang sudah gitu-gitu itu omongan ulama. Enggak. Kulo ora kaget bidan, kulo ora hafal Quran, di sing asli Quran, di sing omongan ulama. Nah, omongan ulama kadang ya boleh kita enggak percaya karena itu sudah kadang mitos atau kultus. Ya kayak yang keterangan-keterangan kayak gitu itu paling sliwer. Sampe ngaji kitab iki beda, ngaji kitab iki beda, ketemu kiai iki beda, ketemu kiai iki. Faham ya? Iwak tunggale ngene, pokoke swarga duwe kunci. Mustaqil jannah la ilaha illallah. Semula di itu gue so, mai gue beti gembole gue beti. Si bayang nak pintu swargo, cuma nak dibuka kerian. Terus kunci ini baru dibuka kelopak. Ya karena dia wong, ya itu sudah tidak wajib kamu percaya. Yang jelas wajib dipercaya nak swargo duwe kunci. Bahwa gambaran kunci begitu tepaan kia ini gue deso, duwe nomah deso, gue beti kunci ini kelotakan, nawangnya kerian. Sekarang ketemu dia rada modern. Bayangan pintunya wakil, dikunci mudah menetap. Nah, saya ketemu mahasiswa yang modern kuliah digital. Mana kunci cek tangilan, masa orang merembat uang, kalau tidak. Jadi, mustahil bayangan kunci ini suarga, kalau surga itu benar-benar sumber kenikmatan, ngapain tidak pakai remote? Yang wajib kita yakini bahwa surga punya kunci. Kemudian gambaran kunci, anak modern tentu lebih nyaman bayangan itu remote. Kayak itu aja, bayangno kriya-kriya. Lain kriya ini aku, no bayangno nak pidato. Nabi Muhammad muka nih mangi, Jibril ditorok, tok tok tok, terus dibuka. Lain itu kan bayangno main dewi tak ditutup kan? Lah saya ini nak koyok pintu-pintu nih, bang nih hotel, mau ngapain lima terus buka deh. Faham ya? Lah aku seneng bayangno Nabi Muhammad tak tok, mau bayangno yang modern, nah, ya kan? Faham ya? Ya kayak itu. Quran itu hanya cerita bahwa Bani Adam diciptakan dari satu materi. Yang materi itu sudah menerima konsep tauhid. Konsep di mana Allah berposisi sebagai Tuhan. Faham kurang balik mana ini? Kita sebagai Bani Adam diciptakan dari satu materi. Yang materi kita ini sudah menerima konsep bahwa Allah sebagai Tuhan. Lah menafsirkan Tuhan paling mudah adalah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Tuhan adalah zat yang paling kuasa, sementara kita zat yang lemah. Buktinya kita rentak, kita tua, nanti kita mati. Itu bukti bahwa diri kita dari materi yang mengakui kelemahan kita. Wong seneng sakale nek bar ora iso munggah meneh. Iku bukti bahwa wong ora nuruti karepe dhewe ora iso. Lah berarti kita dari materi yang selalu mengakui kelemahan kita. Kita pengen di akhirat kesampaian, kepengen nom terus ora kesampaian. Wong wedok kepengen ayu terus ora kesampaian. Bisa ambek era karuan, ben umur 70 ya ora karu. Bisa jadi ke nom lho era karuan anak wis tuwa buyah, Bro. Yo. Zaman jadi pejabat netina karuan struk ya. Artinya semua materi kita sebagai Bani Adam terstruktur dari materi-materi yang mengakui kelemahan fisiknya. Akhirnya materi kita mau tidak mau mengakui zat yang lebih tinggi, yaitu Allah. Meskipun kita pura-pura tidak iman, tetap materi kita mengakui bahwa kita lemah dan Allah yang kuat. Ya sudah, berarti kita tidak ada masalah, pasti bertauhid. Lah yang model begini yang dimaksud subhanallah lima bisamawati wa ma fil ardi. Sebetulnya setiap semua materi, ya ma itu artinya apa saja, ya, dalam bahasa naku ma itu mukham, ma itu isim mukham. Jadi artinya semua apa saja yang di langit dan bumi pasti subhanallah ma bisamawati wa ma fil ardi, karena pasti dari satu materi di mana unsur-unsur materi ini pasti mengakui kebesaran Tuhan. Sebab itu istilah pengiran subhanallah ma bisamawati wa ma, dan itu diulang-ulang. Juz 27 itu berapa ayat yang subhanallah ma bisamawati ma fil ardi, katanya subhanallah ma bisamawati wa ma. Diulang lagi di surat Isra. Lebih eksplisit, lebih sorry. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbih. Tidak ada materi apapun, syai'in artinya materi. Tidak ada materi apapun kecuali dia bertasbih dan mengakui kebesaran Tuhan. Karena semua materi sadar kelemahannya dan akan merujuk ke kekuatan yang absolut atau yang mutlak, dan itu Allah. Kalau begitu tidak ada alasan Bani Adam untuk tidak mengakui Tuhan, karena mereka dari unsur-unsur yang sudah jelas lemah. Nah, unsur yang lemah ini sebetulnya harus diingat Bani Adam. Sebab itu Quran ditanok wa khuliqal insanu apa? Manusia itu lemah. Nah, kemudian awal dari keangkuhan, awal dari kemurtadan dan semua maksiat dimulai dari rasa merasa kuat, merasa hebat. Gara-gara saya lagi jabat, lagi duwe akeh, pemikirane bener, konsepe bener, terus ngerasa hebat. Gak ngerti ya, ini biasa-biasa. Wah, ngomong manusia lagi, orang lagi. Misalnya sampai menemukan jenis variasi padi. Masa itu orang ngerak kelaparan, sudah tak temukan benihnya ini orang ngerak kelaparan. Terus ngerasa pengiran, kalau ini misalnya Indonesia, saya ngeki imangan deh. Bergerak nandur, bibit, unggulan, ciptaan ini deh. Ini kalaupun iya, dia itu hanya menemukan satu varietas padi yang begini. Lemah tetap baik pengiran. Gani wae pengiran. Tandur-tandur di rasa bumi ini pengiran, rasa bani ini. Mungkin ini urun ide tak lah. Kok gegere gak karu? Ya kok ada tandur di bumi-bumi mu? Dewi, aku banyu-banyu mu. Itu tadi, karena orang yang kaya itu tentu di hatinya tidak melatih tauhid bahwa dia benar-benar kholikal insanu apa? Nah, cara kula ngerteni ayat ini paling mudah itu begitu. Sampai tidak usah ikut teori-teori kelonteng, ada alam gar di mana kita dulu ketemu Allah. Repot, sampai terang nolah itu paham. Saya ingin inti yang bisa terang nolah tak tahu, sampai dia paham bang. Kok darah adik ini, kalau aku ya harus kita pilih, harus ini. Nah itu tidak wajib percaya. Kalau sudah penjelasan gitu, saya jamin itu tidak wajib percaya. Tidak wajib kita imani, karena itu sudah penjelasan ulama. Tidak ayat Quran. Sing ayat Quran mau Allah nerang, no, bahwa kamu Bani Adam itu terdiri dari satu materi. Yes? Yang materi itu ngakui ketuhanan kami Allah. Paham, yes? Dan itu sudah dibedek. Itu paling mudah. Jadi sama rosok. Mikir detail-detail tentang alam dar, alam apa, terus kemudian ada dialek dengan Tuhan. Nanti malah tambahan malah kelentek, malah rakaruh-karuhan. Pak Mencara Kulau paling mudah. Nah kemudian materi ini setelah mewujud sebagai Bani Adam, terus menaikkan satu generasi. Nah generasi ini yang mulai Qabil Habil sudah perang berdarah-darah. Kemudian Habil dibunuh oleh Inna Qabil. Setelah itu terjadi generasi sampai Nabi Nuh. Ini kembali ke generasi. Generasi kemusyrikan ketika satu lagi musyrik sampai generasi ketiga musyrik. Generasi ketiga ini sudah tidak tahu benarnya iman. Ini balik dengan cerita tadi, pentingnya generasi soleh. Kalau balik ini, kowe roh santri ini kan juga bapakmu tahu ngaji. Atau duwe tangga kiai krungu ngaji. Jika kita menjadi generasi santri. Andai kan sampai wong NTT, wong Nusa Tenggara Timur. Roe mbakmu yang nyembah salib. Bapakmu nyembah salib. Tentu cucunya aku serah roh salai salib kurang. Gitu betul. Karena tiga generasi sudah salib di semua. Sama misalnya gue duwe mbah nyembah watu, bapak nyembah watu, tentu putune nyembah watu serang roh tetap. Berikut dianggap terusno tradisi. Ini jenenge innama asroka abauna wa kunna dzurriyatam min ba'di. Kalau kalian lihat innama asroka abauna wa kunna dzurriyatam min ba'di. Gusti kula nggih mesti mawon nak musyrik niku ora nek disalahno mergo musyrik kita mergo musyrik tradisi musyrik keturunan. Lah kenapa alasan ini akhirnya enggak diterima Tuhan? Ora iso dari pangeran. Senajan to nyembah berhala iku anut bapak. Senajan to nyembah watu iku anut bapak mbe ra roh asal usule. Tapi kowe dhewe duwe materi, di mana materimu iku anti kemusyrik? Ana lho maksud ayat sing paham. Paham ya? Jadi mestinya kesalahan ke generasi ketiga itu satu kesalahan yang harusnya termaafkan karena kita tidak tahu asal usulnya. Normalnya kan begitu. Misalnya ini sama tak bayang no, sama misalnya di tegir urip teng Nusa Tenggara Timur. Bapakmu ya mbak mangan babi, semalah makanan favorit. Bapakmu ya senengannya panggang babi, ya makanan favorit. Mesti putu nih senengannya ya mangan babi. Babi. Ya tidak merasa salah sama sekali, wong dia tahunya makanan babi itu makanan pokok. Ya sama seperti mbaknya wis nyembah watu, bapaknya nyembah watu, tentu cucunya juga nyembah watu, dan merasa tidak salah. Lah, padahal dalam syariatnya Allah yang cucunya pun disalahkan, kenapa kamu nyembah batu, tidak nyembah saya? Gusti, innama asroka abauna wa kunna dzurriyatam ibadu lho, sing musyrik kak bapak-bapak kita, kita namung anut Gusti. Terus dari pengiran, ora iso, kowe iku duwe struktur. Di mana struktur kamu mesti anti kemusyrikan. Ini ku sing disebut cara ahli sunnah, cara mutazilah, cara ulama kabeh. Struktur itu bernama akal atau bagi basir. Senajan to bapakmu nyembah watu, mbahmu nyembah watu, kowe ya roh nak watu la taduru wala tan utak kemayor roh tak waktu tak terburu lah. Mestinya gue ini tombok logika dewe. Kena apa terima waktu kok disem? Sehingga Tuhan punya alasan menyiksa. Meskipun kemusyrikan sudah menjadi generasi per generasi sampai generasi ketiga keempat, tapi ketika salah, tetap pengiran dia alasannya lah, no? Karena manusia diciptakan dari satu materi. Sing materi ini anti kemusyrikan. Gue sing menonjol ya akal itu. Hah, ya sing menajal gini apa? Jika Raisa sampai nganggu alasan Roy kulo rindu-rindu ini nyembah waktu, Roy kulo rindu-rindu ini nyembah Yesus, tidak bisa. Kamu cukup punya akal untuk ragu kenapa Yesus harus kita sembah. Paham ini maksudnya antakulu, kenapa Allah menciptakan manusia dari materi yang menerima tauhid supaya tradisi-tradisi yang salah itu bukan alasan untuk pembenar. Bukan sakit jemben muni innama asroka abauna wa kunna dzurriyatam min ba'di. Maksudnya ini. Jadi li Allah takulu. Ini dawuh Imam Suyuti. Kejadian itu li Allah takulu. La yumkinuhum al-iftijat. Dan ini kan diterangkan. Bima fa'ala mubtilun min abaina bita'si syirki. Al-makna la yumkinuhum al-iftijat. Bila jika ma isyadihim ala anisim pitohid wa tazkir bihi ala lisanin mujizat. Wakadah dikalan juga mengkono-mengkono kabinu fasilu nafsul ingsun ala ayat yang kira-kira ayat nubayi nubayi kesehatan jelas no ingsun yang ayat mislama. Sepada ini perkara bayan akan jelas no kita almita ko imita. Yang perjanjian yata sebaru supaya ngenangan sopoh ngakeha ini ila ayat. Wa ala Allah unan supaya wa ngakil yarsi unagilim bali sopoh ngakeha kubin sangin kakhirani wa ngakil. Thank you.